diriku, ingin ku tahu arti hidupku. Hanya dirimu yang melengkapiku, engkaulah nafasku. Dirimu, kaulah yang terindah di hidupku. Air matamu lemahkan hatiku yang ada untukmu. Inilah duniaku untuk bersamamu. Dan walau waktu berjalan, aku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Genggam tanganku bersandar kepadaku. Ingin ku berada di sampingmu sepanjang hidupku. Rasa ini hanya ada saat bersamamu. Bahagiaku dengar canda tawamu, terangi hatiku. Inilah duniaku untuk bersamamu. Walau waktu berjalan, ku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu.